Wahyu pasal 17. On lianyan, si drom lam kawan tujuh drom malaikat yang jimat tujuh boh wadahnya laju jijak ubak ulun tiraji pegah. Jak keno, ulun tuma ku pelemah bak gata, pakriban inang lunti rayuknya terhukum, na ke bandar rayuknya yang jipedong ni bak bineh-bineh kru. Raja-raja dunia jipubut cabui ngonjinya, dan yang tinggai lambumo kajit ke mabuk sabab jijip anggu but cabui jihnya. Laju roh Allah ke kuasa atuh ulun, dan malaikatnya jiba ulun ubak padang pasi. Nibak tempatnya laju dehlun kalon sidro ureng inong tengah jidu atuh saboh belatang nyang warna jih mirah tuha, dan yang penuh tertulis ngon nan-nan yang terhina ubak pota Allah. Belatangnya na tujuh boh ule dan sipluh boh lungke. Ureng inong nyan jingui baje yang warna jih ungu ngon mirah tuha, menancit terhias ngon mu bago piasan mu, ngon pemata-pemata dan ngon mutiara. Nibak jarojih jimat saboh cambung mu yang penuh ngon hai-hai yang keji dan kuto. Hasil nibak bujih yang cabuinyan, nibak dojih tertulis saboh nan yang mupum jih rahasia. Nanyan naku. Babel yang raya, mamu bago lonte, dan urung juhud atuh rungdonya. Laju ulun kalon, bahwa inongnya mabuk ngon darah umat pota Allah, dan darah urung-urung yang tepoh mati sebab setia ubak Isa. Wate ulun ngiang inongnya, ulun jut tehirin-hirin, laju malaikatnya jipegah bak ulun. Pesabab gata tehirin-hirin, bahkan ulun pegah bak gata rahsia inongnya, dan rahsia belatang yang jigiduknya, na ke belatang yang na tujuh boh ule dan sipluh boh lungke. Belatangnya yuh masa ile kalih udip tema jinonyo hana udip ni. Jinyan si kejap tu tema ditubit ni bak barih maut dan laju jijak ubak kebinasaan. Ureng-ureng yang udip atih ruang bumo yang nanji hana terdaftar lam kitab ureng udip si gohlom donya tercipta temahirin wate jingyeng belatangnya. Sabab belatangnya yuh maca ile kalih na udib jinonyo jihnyan hana udib le temah jihnyan teka lom temah. Lam hanyo perletat nahi kemat ngon pengertian tujuh boh ulenya nakuh tujuh boh bukit, nakuh bukit-bukit tempat inaunyan dua, dan tujuh boh ulenya jecit tujuh boh raja. Lima undro lam kawan awaknya karun, sidro mantong jimat perintah, dan yang sidro tu gohlom di deka, menyogop yang teka singo, gop yang haruh gemat kerajin sekejap mantong, dan belatang yang maca ile kalih udip, tema jinonyo hana udip li, nakuh raja yang kelapan, jinya nakuh sidro lam kawan tujuh do rajanya, yang jinonyo tengoh jijak ubak kebinasaan. Sipluh boh lungke yang kata kalonnya, naku sipluh dro raja yang gohlom jipupun mat perintah. Tema ke awaknya teberi kuasa ke jimat perintah si bago raja mengsajan-sajan ngon belatangnya yang tripji si jem. Ban sipluh dro rajanyo tujuan ji saban, awaknya ban mandum jiserah tenaga dan kekuasaan ji ubak belatangnya. Awaknya tema jimu perang jilawan anak bubirinya, tema anak bubirinya ngon murid-murid gopnya yang setia yang kaji tahu dan dipilihnya tema jiputalu raja-rajanya. Sebab gopnya ke Tuhan ban mandun ampun dan raja segala raja. Malaikatnya gepegah tema iya yang ngatangilnya tempat duk inang luntinya nakuh bansa-bansa, rakyat-rakyat, negara-negara dan bahasa-bahasa. Sipluh boh lungke yang kata kalon dan belatangnya temaji banci ke inang luntinya. Awaknya jirepah pepen yang nani bakji dan jipejut jihnyan sampo telun. Awaknya temaji pajuh asoji dan jipu binasa jihnyan ngon apui. Sabab pote Allah kage pegera ati awaknyan, keji peja rencana Allahnyan. Allah gepejer awaknyan, sipakat keji serah kekuasaan awaknyan, ubak belatangnya, mangat belatangnya, jimat perintah sampo terjadi penyangka gepegah li Allah. Urang inong yang agata kalonyan, nakuh bandaraya yang perintah raja-raja atuh rung bumau.